Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala imtinanih. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, abnai talabah, ukhwani dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhah, Raudhatul Uqala, karya al-imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti rahimahullah. Kita sampai pada penjelasan beliau. Qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, la takunu aliman hatta takuna muta'allima, wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Kata beliau, tidaklah engkau menjadi seorang alim sampai engkau menjadi seorang muta'allim. Artinya, segalanya butuh proses. Untuk ke jenjang alim harus didahului dengan muta'allim. Muta'allim orang yang belajar seperti kita semua. Proses sedang belajar. Dari situ dengan ketekunan, tentu segalanya dengan sebelum itu dengan keikhlasan, ketekunan, kesabaran, dengan waktu bertambah dan bertambah keilmuannya sampai dia menjadi seorang alim selama dia di jalan ilmu ini. Kata Abu Darda menasehatkan, wala takunu bil ilmi aliman, itu pun dengan ilmu yang kamu dapati belum teranggap kamu itu seorang alim, kalaupun sudah ada ilmu padamu, tidaklah engkau teranggap seorang alim hingga engkau mengamalkan ilmu itu. Hatta takuna bihi amilan. Ukuran seorang alim di mata salaf rahmatullahi alaihim, bahwa alim man ya'malu bi'ilmih, orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu itu ada pada dirinya. Yang dia tahu itu perintah, itu sunnah, dia amalkan. Yang dia tahu itu haram, itu dilarang, dia tinggalkan. Itu barometer seorang alim. Makanya kata Abu Darda, tidak teranggap engkau seorang alim dengan ilmu yang kamu miliki sampai engkau mau mengamalkannya. Yang berarti jika belum kamu mengamalkan ilmu itu, seberapapun banyak, seberapapun lama, kamu menuntut ilmu, tetaplah kamu itu jahil. Seberapapun banyak ilmu seseorang, kalau dia tidak mengamalkannya, dia jahil. Dan di mata salaf, jahil. Itu yang diketahui para sahabat, para tabi'in. Sehingga ilmu bukan setelah lalu apa yang disebutkan Syafi'i. Laisal ilmu ma hufid. Ilmu bukan apa yang sudah kamu hafal. Bukan yang sudah kamu tulis, bukan yang sudah kamu pelajari, sudah kamu dengar. Berapa lama itu, berapa banyak, bukan. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu yang bermanfaat bagimu. Kamu mengamalkannya. Maka dua faedah penting diwasiatkan oleh Abu Darda. Yang pertama, bersabarlah dengan proses jenjang demi jenjang dalam ilmu, karena al-ilm marahil, marhala demi marhala, etape demi etape yang harus dilalui. Kata Imam Az-Zuhri, ma'amururil ayyam wal layali, bersamaan dengan berjalannya hari demi hari, malam demi malam. Artinya sedikit kamu ngerti hari ini, besok bertambah, lusa bertambah, dan seterusnya. Ma'amururil ayyam wal layali hatta takuna muta'allima. Dan ibarat semakna banyak disebutkan salaf, antara lain yang mereka sebutkan ma'ruf, ibarat mereka la tatazabbab qabla an tatahashram, jangan kamu jadi zabib, kismis, sebelum kamu menjadi hashram, anggur matang. Artinya enggak mungkin proses alami tiba-tiba jadi kismis. Kamu tahu kismis kan, yang antum makan enak itu, kecil-kecil. Itu semula anggur. Artinya prosesnya anggur matang dulu. Begitu dia matang, dikeringkan, proses barulah jadi zabib, jadi kismis. Hanya mereka katakan, jangan kamu jadi kismis sebelum kamu jadi anggur matang. Menyalai. Maknanya sama seperti Abu Darda katakan, gak akan kamu jadi seorang alim sebelum kamu menjadi muta'alim. Belajarlah. Setiap alim dulunya muta'alim. Setiap alim dulunya muta'alim, belajar dengan ketekunannya, dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya, istiqomahnya, sampai jadi dia alim. Yang kedua, untuk orang itu berjuang, butuh perjuangan untuk mengamalkan ilmunya. Karena itu yang dikehendaki dari ilmu, pengamalannya. Sebelum orang mengamalkan, jahil, tidak teranggap alim, hatta dia tahunan belajar. Kalaupun dia sudah kesana kemari melalang buana keliling dunia, pernah duduk di majelisnya Syekh Fulan dan Imam Fulan, jahil kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka pengamalan penting. Abu Darda, sahabat mulia, masyhur, terkenal dengan kunyahnya ini, Abu Darda. Dan antum sering dengar tentunya, an Abi Darda qala Rasulullah, an Abi Darda qala Rasulullah. Siapa nama beliau? Ada yang tahu nama Abu Darda? Ma'ruf Abu Darda-nya insyaallah enggak akan ada yang enggak tahu. Abu Darda langsung sahabat Nabi Ma'ruf. Tapi namanya itu kunyah beliau. Dan memang dia termasuk, beliau termasuk sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya, sama seperti Abu Hurairah lebih dikenal dengan kunyahnya, Abu Bakar Siddiq lebih dikenal dengan kunyahnya. Namanya hampir mati, hampir tenggelam, enggak dikenal orang. Tapi perlu kita kenal dan hak beliau untuk kita kenali. Abu Darda, nama beliau Uwaimir ibn Zaid. Uwaimir pakai ain. Uwaimir ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Hibban, qala Abu Hatim, فالعاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به. Maka orang yang berakal, uqala, tidaklah dia belajar menuntut ilmu kecuali tujuannya adalah pengamalan terhadap ilmu itu, untuk dia amalkan. Raf'ul jahl an nafsihi, agar kejahilan dalam dirinya terangkat sehingga dia beribadah, beramal dengan ilmu. Maka tujuannya untuk pengamalan ilmu itu, untuk dia amalkan pada dirinya. Li'anna man sa'a fihi li ghairi ma wasafna izdada fakhran wa tajabburan walil amali tarkan wa tadhyi'a. Nasallallahu al-afiyah. Karena orang yang belajar ilmu, dia menuntut ilmu, talabul ilm, dia mendengar, dia belajar, dia mengaji, tetapi tidak seperti yang kami sifati yang tadi, bukan untuk pengamalan. Dia belajar bukan untuk mengamalkan, bukan itu niatnya dari awal. Entah apa sudah, wallahu alam. Ilmu itu hanya menambah baginya fakhron, bangga diri, watajabburon, bertambah congkaknya, plus terhadap amalan semakin dia tinggalkan semakin dia sia-siakan. Gak ada semangatnya dalam beribadah, gak ada kesungguh-sungguhannya dalam beramal. Dan bukan begitu ilmu dicari. Dan tidak demikian para ulama salaf dulu. Maka ini uqubah, iqab, hukuman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya, tertimpa oleh ini. Orangnya jadi fakhron wa tajabburan, semakin congkak, semakin tajabbar kepada orang lain, menindas, fakhron, membanggakan dirinya dan yang ada padanya dari ilmu. Dan ada yang semacam ini, ada. Bahkan ulama sebutkan dari mereka yang yubtala bihadzal marad, masallallahu alafiyah, yang terkena penyakit ini, enggak ridho dia, enggak terima kalau tidak dipanggil dengan panggilan-panggilan kehormatan, marah dia. Sehingga maunya dipanggil misalnya Sultanul Ulama, sultannya para ulama, Fakhrul Islam, kebanggaan Islam, Al-Imam, Al-Allama, Al-ini, Al-itu, gelar-gelar yang begitu tinggi. Wal'iyadzu billah. Sampai Karena yang semacam ini, adanya orang yang tajabbur, sombong dengan yang ada padanya, congkak, bangga, dan cenderung dengan itu, dengan kebanggaan itu, dia remehkan orang. Pasti sudah, kalau dia membanggakan dirinya, otomatis dia meremehkan orang lain. Dia rendahkan. Dengan kata-kata, dengan sikap, dia gak nganggep ke orang lain. Dia anggap orang kecil dan rendah semua di matanya. Sehingga bisa dia tindas dan dia perlakukan semaunya. Sampai salah satu dari fuqaha Allah yaghfir lana walahu, Al-Hafidh Ibnu Marzaban, menulis kitab beliau karena kekecewaannya mungkin terhadap yang beliau lihat di zamannya banyak orang-orang seperti ini, belajar ilmu tapi bukan diamalkan, malah seperti itu. Beliau tulis kitabnya yang ma'ruf, Tafdhilul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Bahkan kilab, anjing, bisa jadi lebih afdal dari yang banyak menggunakan jubah. Dan itu labul ilm maksud beliau. Yang sifatnya seperti ini. Walhasil, ini bala. Ketika ilmu memang dipelajari bukan untuk diamalkan. Berubah orang. Mungkin kondisi dia sebelum belajar ilmu jauh lebih baik, lebih mending. Dulunya dikenal fulan ramah, tawadhu, rendah hati. Ke orang itu masya Allah nyapa dan enaklah bermuamalah dengannya. Begitu dia masuk ke bab ini tanpa niat yang saleh, bukan untuk pengamalannya, rusak. Jadi tajabur, jadi seakan dia segala-galanya. Orang gak mau dia lihat, orang tidak dia anggap. Orang hina dan kecil di mata dia. Wayang dia segala-galanya. Baru juga, dan manusia subhanallah macam-macam. Ada yang sedikit saja mendapati kemuliaan, sedikit saja mendapati kepercayaan, rusak. Rusak. Makanya salah satu makna yang ulama sebutkan larangan orang itu memuji di depan saudaranya, fulan ini begini, fulan ini begitu. Rasulullah katakan, qad qata'ta 'unuqa sahibik. Kamu telah penggal leher saudaramu. Kenapa? Karena dengan pujianmu dia jadi bangga diri. Dia merasa lebih dari kapasitas dia sebenarnya. Mendengar pujian-pujian gitu enggak kuat. Lupa daratan orang bilang. Dengan yang semacam itu pula, hilang tawaduknya. Dulunya orang masya Allah baik tawaduk. Hilang tawaduknya, rusak. Karena pujian. Dulunya ahli ibadah, rajin, berbuat kebaikan, amal soleh. Hilang semua karena menganggap dirinya sudah fiin. Yang semacam itu hendaklah dia segera muhasabah, introspeksi diri. Apa niatmu, tujuanmu belajar ilmu? Fayakunu fasaduhu fil muta'assina bihi fihi akthar min fasadihi fi nafsihi. Di sisi lain, selain dua tadi, dia bangga, tajabur, sombong, dan jadi congkak. Amalan pun semakin dia tinggalkan, semakin gak ada kesungguhannya, gak ada lagi semangatnya untuk beramal soleh. Ketiga, dampak jeleknya, dampak buruknya, orang banyak meniru dia, dan itu lebih parah daripada kerusakan dia pada dirinya sendiri. Kalau seandainya itu pada dirinya sendiri, jelek-jelek, tetapi masih mending dalam tanda kutip, dibanding orang-orang yang begitu banyak di belakangnya. Orang menganggap fulan alim, oh, dia belajar ke sana kemari, dia duduk di sana, diketahui lama di situ. Jadi panutan bagi orang lain dalam kejelekannya. Orang niru, melakukan apa yang dia lakukan. Maka besar pengaruh buruknya ketika ilmu itu tidak diniatkan dengannya pengamalan, dan dia memikul dosanya. Liyahmilu auzarahum wa auzaral ladina yudhillunahum bighairi ilm. Dia pikul dosanya dan dosa orang yang mengikuti dia, karena dia jadi panutan. Wa yakunu mithluhu kama qala ta'ala wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun, dalam An-Nahl 25. Wa an Malik ibn Dinar qala, juga disebutkan oleh Malik ibn Dinar, idza talaba ar-rajulul ilma liya'mala bihi sarrahu ilmuhu. Kalau seseorang, Malik ibn Dinar imam, dia belajar ilmu untuk diamalkan, benar-benar untuk dirinya, memang dia segera mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka ilmu itu akan membaikkan dia, menyenangkan dia. Artinya, dia semakin dibenahi oleh ilmunya, maka dia akan terjadi perubahan padanya memang. Yang dulunya begini, begitu, berubah. Dia amalkan yang dulu mungkin dia tinggalkan. Dia tinggalkan yang dulu mungkin sering dia perbuat. Karena itu mungkar, jelek. Ilmu itu akan menghiasi dia, menjadikannya lebih baik. Kalau memang tujuannya pengamalan, dari awal dia belajar ilmu untuk terangkat kejahilannya, supaya kebodohan dia hilang, dia amalkan, dia ganti dengan ilmu. Kata Malik ibn Dinar, wa idza talaba al-ilma li ghairi ay ya'mala bihi zadahu ilmuhu fakhran. Sama seperti kata Abu Hatim. Tetapi kalau ilmu itu dia pelajari bukan untuk diamalkan, ilmu itu akan menambah dia fakhran, tambah bangga diri, tambah sombong, tambah congkak. Gak ada tawadhunya, gak ada rendah hatinya. Orang semua di mata dia letaknya di bawah telapak kakinya. Ngelihat orang seperti ngelihat cacing. Dirinya di atas awang-awang sana. Jadi rusak karena ilmu yang dia pelajari bukan untuk dia amalkan. Dan dia belajar memang bukan itu niat dia. 1001 niat macam-macam. yang jelas bukan untuk diamalkan. Semakin berilmu, semakin banyak, semakin lama, semakin tahu, semakin rusak, semakin congkak. Orang akan terkejut dan terheran. Ya Allah, fulan dulunya baik orang ini, ketika masih awam, belum ngerti ilmu, Masya Allah, sopan, baik, akhlak, tawadhu. Begitu masuk ke ilmu, kok jadi rusak? Jadi sombongnya, jadi congkaknya, jadi... Dan ada yang semacam ini bukan khayalan di atas awan, bukan. Berapa banyak dari mereka kalau nyebut orang sapi, dasar kamu kerbau. Seenaknya nyebut orang. Orang gak dianggap sama dia. Na'udzubillah. Mulutnya kotor, lisannya jorok. Yang bahkan orang awam pun malu risih untuk berbicara itu. Orang awam dengan kepolosannya. Ma'ruf, hal-hal yang semacam itu tabu untuk diucapkan. Ngerti walaupun gak belajar ilmu. Bagus, masih terjaga fitrahnya. Ini malah yang sudah katanya mencapai sekian keilmuannya. Dengan cekakaan, dengan ketawa, ketiwi, dengan santainya. Melontarkan kalimat-kalimat yang memalukan, jorok. Mana ilmu? Mana kewibawaan ilmu? Mana kehormatan ilmu? Rusak. Dikenal fulana, dulunya baik, dulunya Masya Allah, tawadhu, akhlak, adabnya. Begitu masuk, niatnya rusak, semakin bertambah kecongkaannya. Lupa daratan, hilang sifat-sifat kebaikannya, hilang akhlak-akhlak mulianya. Dan itu bala. Bala, uqubah. Hukuman bagi orang yang belajar ilmu agama tapi bukan pengamalan niatnya. Makna yang seperti disebutkan oleh Ibnu Hibban dan Malik Ibnu Dinar banyak di sebutkan salaf, antara lain yang Ibn Abdul Bar riwayatkan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, beliau sambil bersumpah, wallahi, kata Ibn Mas'ud, ma minkum min ahadin illa sayakhlu bihi rabbuhu jalla wa azz, demi Allah masing-masing kalian akan berduaan dengan Allah Rabbnya di hari kiamat kelak untuk mempertanggungjawabkan segala amalan perbuatannya tanpa penerjemah. Langsung dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah masing-masing manusia. Thumma yaqul, kemudian Allah akan katakan padanya, dalam keadaan Allah Maha tahu, ya bena Adam, ma gharraka bi, wahai bani Adam, apa yang membuatmu tertipu padaku? Ya bena Adam, ma gharraka bi, apa yang membuatmu tertipu? Ma amilta fi ma alimta, karena engkau tidak mengamalkan ilmu yang telah kamu ketahui. Maghrur. Ini orang tertipu. Karena orang tahunya orang ini mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang dia pelajari. Tapi enggak ada pengamalannya. Ma gharraka bi? Apa yang membuatmu tertipu? Kenapa kamu tidak mengamalkan ilmu yang kamu pelajari? Ya bena Adam, kata Allah, madza ajabtal mursalin? Apa jawabanmu kepada para rasul yang kami utus? Artinya para rasul itu telah menyampaikan, telah mengajarkan segala kebaikan yang beliau tahu itu baik untuk umatnya. Dunia akhirat mendekatkan mereka ke surga. Para rasul itu telah sampaikan segala kejelekan yang Nabi tahu itu jelek bagi umatnya, menyeret mereka ke neraka, diingatkan untuk ditinggalkan, jauhi ini, jauhi itu. Lalu apa respon kalian? Kalian apakan itu ilmu? Rasul telah sampaikan semua dengan amanat. Bagaimana pengamalan kalian? Dan Allah sebutkan itu dalam Quran di surat Al-A'raf. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Sungguh, kata Allah, kami akan tanya para rasul, dan Allah Maha tahu, apakah mereka menyampaikan semua risalah, wahyu yang Allah turunkan, karena itu tanggung jawab. Mereka diutus untuk menyampaikan. Sebagaimana kaum yang diutus padanya rasul juga akan ditanya oleh Allah. Enggak ada yang sia-sia. Kalian apakan? Artinya bagaimana pengamalan kalian, amal-amal terhadap ilmu yang telah diajarkan rasul kalian. Di saat sudah enggak ada kesempatan orang untuk berbenah diri dan mau beramal, pertanyaan itu. Karena di akhirat. Abu Darda pula di riwayat beliau sebutkan, inna akhwafa ma akhafu idza waqaftu 'alal hisab. Kata Abu Darda, paling aku takuti kalau aku diberdirikan di hari kiamat untuk pertanggungjawaban hisab. Ayu qalali, jika pertanyaan itu ditujukan padaku, qad alimta, famadha amilta fima alimta. Abu Darda, kamu telah tahu, kamu telah berilmu, maka apa pengamalanmu, bagaimana pengamalanmu terhadap ilmumu? Kata Abu Darda, pertanyaan ini paling aku takuti di yaumul hisab kelak. Karena semuanya pertanggungjawaban. Dan akan Allah tanya. Gak sia-sia Quran diturunkan, Rasul diutus. Takutnya salaf. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Dalam keadaan mereka orang yang paling beramal saleh, paling terdepan dalam ibadah, paling berakhlak, paling tawadhu, paling segalanya sudah dalam kebaikan. Sampai Allah katakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, generasi terbaik, dan Rasulullah pun memuji mereka, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku generasiku ini para sahabat. Dipuji Allah, dipuji Rasulnya. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Para sahabat, itu pun lihat Abu Darda. Dan beginilah orang yang berilmu. Tidak pernah menganggap amalannya sendiri. Enggak melihat amalannya itu banyak, sudah berbuat besar untuk Islam. Tidak menganggap yang telah dia lakukan itu sudah segala-galanya. Tapi sebaliknya. Dengan segala kebaikan mereka, dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungan yang ada pada mereka, ibadah, ilmu, amal soleh, iman, takwa, seperti ini. Paling aku takuti, kata Abu Darda, Kalau dihisab aku diberdirikan dan ditanya, Abu Darda, engkau telah berilmu, maka apa pengamalanmu? Bagaimana pengamalanmu terhadap ilmu yang telah engkau ketahui? Dan mereka uswah, toladan bagi kita. Kalau bukan mereka, siapa yang kita tiru? Mereka pendahulu-pendahulu kita yang patut kita jadikan panutan. Juga diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, kata Salam ibn Sulaim Abul Ahwas, aku mendengar Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan ats-Tsauri digelari Amirul Mukminin fil Hadis, dan itu gelar yang ulama sebutkan tertinggi di dalam sunnah atau di dalam hadis, enggak ada di atas itu. Dan tidak semua imam, sedikit yang mendapat gelar itu. Amirul Mukminin fil Hadis. Salah satunya beliau, Sufyan Tsauri, Imam Ahmad, Bukhari, disebutkan juga Malik Ibnu Anas, sedikit. Karena keimamahannya yang sangat tinggi, maka digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Kata Sufyan Tsauri, wadittu anni qara'tul Qur'an thumma waqaftu. Aku berharap, ini ketakutan beliau, kalau saja Qur'an ini, yani ilmu ini yang aku pelajari, kemudian aku berhenti, enggak meneruskan. Karena sekarang sudah, yang beliau hendak katakan, sudah terlalu banyak yang aku tahu. Sudah terlalu banyak ilmu yang aku mengerti dalam syariat. Sami'tuhu yaqul, kata Salam ibn Sulaim, aku mendengar Tsauri berkata, wadittu anni aflattu min hadzal amr la liya wa la alayya. Aku berharap bisa lepas dari tanggung jawab ini. Paling tidaknya, kata Sufyan, kalau seandainya bisa impas, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. La liya wa la alayya. Tidak ada keuntungan dalam artian pahala bagiku, tapi juga tidak ada dosa yang aku pikul. Kalau orang dagang, impas. Untung tidak, tapi rugi ya enggak. Paling tidak modalnya balik. Balik modal. Dia keluarkan modal 1 juta, semestinya dalam ilmu dagang dia harus dapat untung 100 ribu kah, 200 ribu. Tapi kata Sufyan, aku gak berharap dapat banyak keuntungan, tapi juga gak ingin rugi. Bisa balik 1 juta saja sudah bersyukur. La liya wa la alayya. Paling tidaknya aku tidak diazab, tidak dimurkai Allah di hari kiamat kelak. Takutnya salaf terhadap ilmu yang telah mereka pelajari. Kalau saja, kata Tsauri, aku berhenti. Artinya sedikit ilmu yang aku pelajari sekarang sudah banyak. Dan kita masing-masing bercermin, sudah berapa banyak ilmu yang kita dengar. Tiap hari bertambah. Tiap hari kita mengoleksi dan mengumpulkan ilmu. Bagaimana pengamalannya? Kata Sufyan ats-Tsauri setelah itu, wa ma adraktu ahadan ardahu illa qala dzalik. Setiap ulama yang aku jumpai, aku ridhoi, yani ulama salaf, imam-imam, tabi'in, sahabat, selalu mengatakan hal yang serupa. Berharap impas. itu dalam keadaan ibadah mereka luar biasa. Sholatnya, puasanya, zikirnya, bacaan Qurannya, kita tahu salaf seperti apa dalam ibadah. Keilmuan mereka, tawadhu'nya, akhlak mereka. Tapi seperti ini ungkapannya, berharap impas. Ya, ini di mata mereka, dirinya dan apa yang ada padanya, ilmu, amalan, kecil. Di mata sendiri, di matanya sendiri. Sehingga dengan itu mereka tidak terseret kepada takabur, tajabur, fakhr, bangga diri, congkak. Karena selalu melihat kecil dirinya dan amalannya. Orang melihatnya besar. Orang segan kepada mereka, sungkan, hormat. Tapi mereka sendiri seperti itu. Kata Abu Darda pula, wailun liman la ya'lam wa la ya'mal. Celaka bagi orang yang tidak berilmu dan tidak mengamalkannya. Marratan, sekali celaka itu baginya. Wa wailun liman ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Kata Abu Darda, celaka 7 kali orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. 7 kali ancaman dan celakanya. Karena dia sudah berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Disebutkan Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau tabi'in, suatu ketika sedang tawaf di Ka'bah, bila dapati ada anak muda tampan sembari iltizam. Iltizam itu menempelkan tubuhnya di dinding Ka'bah, dan itu sunnah, tempat yang terkabulnya doa di situ. Letaknya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kecil tempatnya, paling hanya cukup 2 orang, itu pun apa, desak-desakan 2 orang di situ. Banyak orang enggak tahu. Padahal itu tempat terkabulnya doa dengan iltizam. Iltizam itu nempelkan. Jadi seluruh tubuhmu kamu tempelkan begini, dari perut, dada, kaki, tangan-tanganmu begini. Ini dinding Ka'bah. Orang kan berjubel-jubel. Kamu dapati ribuan orang rebutan, antri, desak-desakan sekedar untuk mencium Hajar Aswad. Apa fadilahnya kalau dia nyium? Enggak ada. Keutamaannya apa? Terus kalau dia nyium kenapa? Dapat apa dia? Itu rela dia desak-desakan, menyakiti orang dan lain sebagainya. Padahal tempat itu jauh lebih afdol untuk doa. Dikabulkan di situ tempat. Al-Muhim, beliau lihat anak muda di situ sambil menangis. Dia katakan dalam beberapa bait syair yang maknanya, atu'adzibuni bin nari ya ghoyatal muna, apakah engkau akan mengadabku, menyiksaku, ya Allah, yang menjadi puncak harapan segalanya dari hambanya. Fa aina roja'i fika aina makhafati, di mana harapanku kepadamu, di mana pula rasa takutku kepadamu. fazadi qalil ma'arahu muballighi. Bekalku ya Allah sedikit, aku menganggap enggak akan cukup bagiku. Bekal yang dimaksud amalan, ibadah. Layaknya orang kalau dalam perjalanan, ini perjalanan ke akhirat, kamu mau jalan kan harus bawa bekal untuk sampai ke Jakarta sana dengan aman, selamat, enggak sakit apa, kamu bawa bekal cukup di sini. Makanan, roti, minuman dan lain sebagainya. Atau bawa uang, bisa jajan, beli di jalan, harus cukup. Kalau enggak cukup kamu akan berhenti di Solo sana, enggak bisa melanjutkan. Artinya yang beliau ingin sampaikan, bagaimana aku bisa sampai ke akhirat, selamat di sana, sementara bekalku sedikit. Kecil di mata mereka, apa yang mereka lakukan. Kata Asma'i, maka aku mencuri-curi pandang siapa anak muda ini. Maka ternyata aku lihat, aku dapati beliau adalah Husain ibn Ali, ibn Husain Zainul Abidin. Bukan Husain bin Ali, anak Ali bin Abi Thalib, tapi ini cucunya. Maka aku dekati. Sambil aku sampaikan kepadanya, ya Husain, anta wa man anta wa anta min manzilin nubuwah. Atau baitun nubuwah beliau sebutkan. Engkau siapa? Engkau siapa yang enggak kenal engkau? Engkau dari nasab kenabian, cucu Rasul SAW. Cucu dari Fatimah radhiyallahu anha. Artinya kedekatanmu dengan Rasulullah SAW. Dan engkau dari rumah kenabian. Orang mulia. Kenapa aku dengar engkau berkata tadi ini itu yang beliau ucapkan. Kata Husain radhiyallahu taala anhu, wahai Asma'i, innallaha khalaqal jannah wa ja'ala laha ahlaha. Allah ciptakan surga dan Allah tentukan pula penghuni-penghuninya. Yang bertakwa, yang beribadah kepadanya, yang taat, beramal soleh. Wa ingkana abdan habasyian. Walaupun itu seorang budak dari Habasyah sekalipun, dari Ethiopia, hitam. Wa khalaqan nar wa ja'ala laha ahlaha. Dan Allah juga ciptakan neraka. Dan Allah jadikan penghuni-penghuninya bagi yang bermaksiat, tidak beramal. Wa ingkana sayyidan kurasyian. Walaupun itu seorang sayyid, tokoh, mulia, dari Quraisy sekalipun. Kalau dia enggak beramal, neraka tempatnya. Ini yang mengucapkan Husain bin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau katakan, ya Asma'i, wahai Asma'i, tidakkah engkau membaca firman Allah, fa'idha nufikha fissur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasa'alun. Jika telah ditiup sangkakala di hari itu, hari kiamat, masyaallah alafiyah, maka tidak ada lagi nasab di antara mereka, enggak ada gunanya. Dan tidak akan mereka saling bertanya. Bahkan seperti yang Allah katakan, bapak lari dari anaknya, saudara lari dari saudaranya, suami dari istrinya, masing-masing sibuk ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada nasab, tidak ada gunanya kalaupun dia dari Quraisy, dari keturunan setinggi apapun, kalau dia tidak ada amalannya. Makanya beliau menangis. rahmatullahi alaih. Sampai beliau katakan, bekalku sedikit ya Allah, aku menganggapnya enggak akan menyampaikan aku ke akhirat sana, ke jannah. Seperti itulah salaf. Dari sahabat, dari tabi'in, seperti yang Sufyan ats-Tsauri nukilkan. Gak seperti kata Abu Darda, celaka satu kali orang yang tidak berilmu dan tidak mengamalkan, tetapi celaka 7 kali orang yang sudah tahu berilmu namun tidak dia amalkan ilmunya. Para ulama sebutkan man hajaballahu anhu al-ilma azzabahu ala al-jahl. Yang Allah tutupi di dari ilmu, Allah azab dia karena kejahilannya. Allah tutupi dari ilmu. Makanya, seperti kata Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatih, kata beliau, kalau kamu sadar bahwa Allah permudah bagimu ilmu, kamu punya semangat untuk belajar, untuk mendengar, untuk mengaji, belajar ilmu syariat, bersyukurlah kepada Allah, karena enggak semua orang Allah berikan itu padanya. Allah tutupi ilmu darinya. Dia tenggelam dan sibuk dalam dunianya. Syukuri yang Allah berikan padamu. Taufik.